Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di Kitabul Buyu', dan berikutnya kita akan membaca hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law bi'ta min akhika thamaran fa asabathu ja'ihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a bima ta'khudhu mal akhika bighairi haqqin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il jawaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau bi'ta min akhika thamaran, kalau kamu menjual buah kepada saudaramu, fa asabathu ja'ihatun, lalu dia mengalami musibah. Fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a, maka kamu tidak halal untuk mengambil bayaran sepeser pun. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, atas alasan apa kamu mengambil harta saudaramu dengan alasan yang enggak benar." Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il jawaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban membayar dari al-ja'ihah, orang yang mendapatkan musibah. Ja'ihah jamaknya jawaih, ismun fa'il dari kata jaha. Jaha syai'u maknanya adalah istaqsalahu, tercabut semuanya, hilang semuanya. Al-ja'ihatu al-musibatu tahullu birrajuli fi malihi fatajtahuhu kullu. Yang dimaksud ja'ihah, kata Abu Ubaid, adalah musibah yang menimpa seseorang mengenai hartanya, sehingga tercabut semua hartanya. Misalnya kalau bentuknya buah-buahan, rontok semuanya, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan sedikit pun. Atau kalau bentuknya komoditas yang lain, dia mengalami kebakaran sehingga hilang semua hartanya. Wa indal fuqaha, dan menurut para ulama, kullu afatin la san'a lil adami fiha, semua musibah yang dialami oleh seseorang di luar tindakan manusia, fayadkhulu fi dzalikal mataru asyadid, maka termasuk di dalamnya adalah hujan yang deras, wal har wal barat, atau cuaca yang sangat panas, sangat dingin, warih, angin kencang, wal gubarul mufsid, atau debu yang bisa merusak tanaman, atau al afat as-samawiyat, atau semua bentuk musibah yang turun dari langit, bahasa kita force major atau force mayor, kejadian kahar di luar kemampuan manusia, bencana alam atau kejadian yang itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, di luar campur tangan manusia. Bahasa Arabnya ja'ihah. Bahasa kita apa? kondisi kahar. Kalau mengalami kondisi kahar seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta jangan ngambil uangnya. Fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a, maka tidak halal bagimu untuk mengambil sepeser pun dari saudaramu. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, atas alasan apa kamu mengambil harta saudaramu? Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Tayyib. Beliau memberi contoh untuk kasus orang yang borong buah-buahan, membeli buah tapi masih ada di pohon, lalu dengan cara diborong tapi bukan ijon, sudah saatnya dipanen cuman tertunda beberapa hari. Misalnya mangga hari ini dibeli, kapan mau diambil? Mungkin 3-4 hari baru diambil. Di rentang itu diserang musibah, akhirnya hilang semua, rontok semua, habis, gak menyisakan sepeser pun. Itulah kondisi jaihah, kondisi kahar. Tapi kalau ijon jelas gak boleh, karena Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sebelum layak untuk dipanen. Dan hadis ini tidak membahas ijon, hadis ini membahas yang sudah layak dipanen, hanya saja sebelum diambil mengalami apa? Musibah, mengalami kondisi kahar. Tayyib, kita akan membaca kesimpulan dari hadis ini. Al-hadithu dalilun ala wad'il jaiha. Hadis ini dalil orang yang mengalami kondisi kahar harus digugurkan kewajiban dia membayar. Bimakna artinya anna thimaral mabi'ah idza talafat bi jaihatin kama tarin au bardin au baradin fahiya min malil ba'i. Artinya ketika buah-buahan yang sudah dijual itu rusak disebabkan kondisi kahar, baik karena hujan yang sangat lebat atau tiba-tiba turun musim dingin, cuaca dingin yang sangat kuat, maka meskipun sudah diakadkan, Nabi SAW menyebut penjual gak boleh minta duit. Berarti apa? Akadnya dianggap batal. Sehingga al-mal, harta dalam bentuk buah-buahan itu masih dianggap sebagai milik penjual. La mimma lil mushtari, dan bukan milik pembeli. Dan ini adalah pendapat Malikiyah, Hambali, dan salah satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah, atau pendapat Asy-Syafi'i dalam Al-Qadim, dalam madhab, dan wa jama'atun minas salaf, dan sekelompok ulama salaf. Mufum insyaAllah. Pendapat siapa ini? Malikiyah, Hambali, dan pendapat Imam Syafi'i menurut Qaul Qadim dan sekelompok ulama salaf, bahwa ketika sudah akad lalu ditunda pengambilannya dengan alasan tertentu, ternyata sebelum diambil harta itu rusak, maka harta ini dianggap milik siapa? Penjual. Lo kan sudah akad pak, katanya kalau sudah akad terjadi apa? Perpindahan hak milik. Ini kok gak terjadi perpindahan hak milik? Nabi SAW yang membatalkan. Sehingga akad dianggap tidak ada, maka barang tetap jadi milik penjual, karena itu pembeli tidak berkewajiban bayar. Dan ini pendapat Malikiyah, Hambali, Asy-Syafi'i menurut Qaul Qadim, dan jama'atun minas salaf, sekelompok ulama salaf. Dalilnya adalah hadis yang tadi kita baca. Hadisnya riwayat Muslim. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa dibolehkan untuk mengambil sebagian harga. Dibolehkan untuk mengambil sebagian harga, dan bahkan boleh meminta semuanya. Li'annahu min dimanil mushtari, karena ini bagian dari resiko pembeli dan bukan resiko menjual. Kenapa? Karena sudah akad. Lakin yustahabbu lil ba'i ayyadu'a minal mushtari. Hanya saja dianjurkan bagi penjual untuk menurunkan harganya dari pembeli. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah. Pendapat Imam Syafi'i menurut Qaul Jadid dan pendapat Ibnu Hazm wa ba'dus salaf dan sebagian ulama salaf. Dan mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli ijon sampai layak untuk dipanen. Ketika sudah layak untuk dipanen, maka boleh ditransaksi. Sisi pendalilannya adalah yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika transaksinya sebelum buah itu layak dipanen. Berarti kalau sudah layak dipanen hukumnya apa? Boleh. Adanya penundaan yang dia lakukan itu kembali ke resiko pembeli. Sehingga kok buah-buahnya rontok, maka itu menjadi resiko pembeli. Ini menurut pendapat yang kedua. Tadi kita sampaikan Imam Syafi'i punya dua pendapat, Qaul Qadim dan Qaul Jadid dalam masalah ini. Qaul Qadim itu pendapat lama Imam Syafi'i. Dan ini beliau sampaikan sewaktu beliau berada di Irak. Kemudian setelah beliau rahimahullah pindah ke Mesir, beliau mendapatkan dan mendengar banyak riwayat-riwayat, penjelasan-penjelasan yang baru dari ulama-ulama yang berada di sekitar Mesir. Lalu dari situ beliau menyampaikan pendapat yang baru, jadilah Qaul Jadid. Dan Qaul Qadim diwakili oleh kitab Al-Hujjah. Namun karena kitab ini hilang, maka tidak ada buku khusus yang dia menampung seluruh Qaul Qadim. Hanya saja pendapat-pendapat dalam kitab Al-Hujjah sudah dinukil oleh murid-muridnya Imam Syafi'i dan dicantumkan dalam karya-karya mereka. Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad. Sedangkan Qaul Jadid, pendapat baru Imam Syafi'i, itu dituangkan dalam kitab Al-Umm. Kitab yang cukup terkenal, karya Imam Syafi'i, berjudul Al-Umm. Ini adalah kitab yang beliau tulis setelah beliau berada di Mesir, dan ini mewakili Qaul Jadid, pendapat barunya Imam Syafi'i. Pertanyaannya, kalau sudah ada pendapat yang baru, kenapa pendapat yang lama masih diangkat? Sehingga ulama menyebut ini pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, ini pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Kan sudah ada yang baru, kenapa yang lama masih diangkat? Ada satu kaidah yang mengatakan al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak batal dengan adanya ijtihad. Sehingga kalau saya saat ini berpendapat A, setahun berikutnya berpendapat minus A, maka pendapat saat ini tidak batal dengan pendapat yang kedua. Semuanya berlaku. Karena tentu pendapat kedua lebih benar dibandingkan pendapat yang pertama. Seorang ustaz, ulama, atau siapapun yang dia punya pendapat tertentu, lalu pendapat itu berubah, maka adanya pendapat yang baru tidak membatalkan pendapatnya yang lama. Karena belum tentu pendapat yang baru lebih benar dibandingkan pendapat yang lama. Sehingga dua-duanya tetap ditampilkan. Itulah makna al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Yang namanya ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad, karena statusnya sama, sama-sama hasil ijtihad. Kecuali jika itu terjadi dalam kondisi beliau tidak tahu. Setelah dalil, beliau berpendapat A. Setelah tahu dalil, dapat hadis yang sahih, beliau berpendapat B. Kalau ini yang terjadi, pendapat A dianggap batal. Karena pendapat ini disampaikan sebelum tahu dalil. Sebagai contoh, Imam Malik bin Anas pernah ditanya oleh seseorang, apa hukum menyela-nyelai jari kaki ketika wudu? Kata Imam Malik, tidak dianjurkan, enggak ada syariatnya. Sehingga yang penting pastikan sampai di atas mata kaki selesai. Disiram air di atas mata kaki, maka wudunya sudah selesai. Sampai akhirnya ada muridnya yang menyampaikan sebuah hadis. Haddatsani fulan, haddatsani fulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari seorang sahabat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi arijlihi bi khinsirihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jari kaki beliau dengan menggunakan kelingking. Lalu sejak saat itu beliau langsung berubah. Dan beliau mengatakan, bagi orang yang berwudu maka disyariatkan untuk menyela-nyelai jari ketika wudu. Itu contoh adanya perubahan pendapat disebabkan apa, Pak? Karena sebelumnya enggak tahu. Dan wallahu ta'ala alam, dalam yang terjadi di sini kita bisa rinci menjadi dua. Yang pertama, jika resiko itu terjadi, kondisi kahar itu terjadi di rentang yang disepakati terhadap pengambilan barang. Di sini yang tertunda apa? Pengambilan barang. Akadnya sudah dilakukan. Akadnya hari ini. Bapak, kapan barangnya mau diambil? Saya hari ini belum sempat. Insya Allah 2 hari lagi saya baru sempat. Akadnya hari ini, tapi pengambilan 2 hari lagi. Ya siap, nanti saya tunggu 2 hari lagi. Utangnya disetujui. Lalu terjadi kondisi kahar sehingga merusak semua objek transaksi. Maka ketika terjadi seperti ini, yang menanggung resiko penjual, karena dia setuju dengan mempertahankan buah itu tidak langsung diambil selama rentang waktu yang disepakati. Dan kita punya kaidah, selama barang itu belum takabut, maka dia menjadi tanggung jawab siapa? Penjual. Sudah akad. Yang kedua, jika kondisi kahar itu terjadi melebihi dari batas waktu yang disepakati. Misalnya disepakati akan diambil 3 hari lagi. Kadang sebagian tengkulak itu ndablek, enggak diambil-ambil sampai sepekan, bahkan sampai lebih dari itu. Iku ora dijukuk-jukuk wis mengkhawatirkan. Karena enggak diambil-ambil, maka yang keliru siapa? Pembeli. Sehingga adanya resiko di sini ditanggung oleh pembeli. Karena itu dalam kondisi ini yang menanggung ketika terjadi kondisi kahar adalah pembeli. Mafhum insyaallah. Idza ta'akhkhara al-mushtari fi judadin nakhli. Ketika pembeli itu terlambat untuk memanen hasil buah-buahan itu melebihi dari batas waktu yang disepakati, lalu mendapatkan musibah, ada kondisi kahar, maka yang menanggung adalah mushtari, pembeli, dan bukan penjual. Wallahu ta'ala alam, ini yang saya pahami. Dan ini masuk dalam benda yang lain, objek yang lain, misalnya roti atau objek yang lain, apa misalnya yang dia bisa basi. Pesan ayam geprek 100 bungkus. Pesan ayam geprek 100 bungkus, sore akan diambil. Ternyata sore enggak diambil. 3 hari baru diambil. Makin pedes ya. Karena lomboknya terjadi fermentasi. Akhirnya basi, siapa yang nanggung resiko? Pembeli. Nah, termasuk di dalamnya adalah ketika dia tidak diambil melebihi dari al-waqtu tad. Melebihi dari waktu normal untuk penundaan pengambilan. Karena kadang pengambilan itu tidak dibatasi waktu. Kapan arep dicukup, Mas? Arep dipanen kapan? Ya iki durung iso kapan-kapan, Mas. Ya gak apa-apa ya. Kapan mau diambil? Hari ini belum bisa. Insyaallah dalam beberapa hari ini. Kalimatnya masih dibuat ngambang dalam beberapa hari ini. Beberapa itu antara 3 sampai beberapa? Sampai 9. Kalimat beberapa itu kan antara 3 sampai 9. Ya ada beberapa orang di sana. Kalau belasan mereka nyebut belasan. Kalau kurang dari belasan mereka nyebut beberapa. Bisa 5, bisa 6. Antara 3 sampai 9 itu beberapa. Beberapa dalam beberapa hari ini. Ternyata sampai sebulan enggak diambil, rontok, rusak, ya sudah. Dia nanggung resiko. Dalam beberapa jam ini nanti akan ada orang yang jemput rotinya. Ternyata sampai 5 hari enggak diambil. Terus rasanya basi. Maka ini melebihi dari al-waqtul mu'tad. Kalau sudah melebihi waqtul mu'tad, maka yang nanggung resiko adalah penjual. Karena dia di luar yang menanggung resiko adalah pembeli, karena ini di luar tanggung jawab penjual. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membahas hukum turunan dari sebuah akad. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara, fa thamaratuha lil ba'i alladhi ba'aha illa ay yashtarita al mubta'." Muttafaqun alaih. Siapa yang menjual kurma ba'da an tu'abbara, setelah dikawinkan, fathamratuha lil ba'i', maka buahnya milik penjual. Alladhi ba'aha, yang menjual kurma itu. La ayyashtarital mubta', kecuali jika pembeli mempersyaratkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kurma seperti salak, dia dikawinkan. Ada kurma jantan, ada kurma betina. Salak jantan, salak betina. Agar nanti buahnya bisa membesar, maka putik yang ada di jantan ditaruh di apa? Bakal buah betina, benang sari. Nanti yang menyebarkan semut. Nanti yang menyebarkan semut. Saya pernah lihat salak ya. Dia potongi salak-salak jantan, kemudian cuma dikasih sepotong-sepotong untuk setiap manggar salak betina. Terus ini gimana cara nyebarnya mau cuma cilik ini? Biarkan saja, dah. Tawakal Allah. Ternyata yang menyebarkan semut. Subhanallah. Jadi usaha manusia cuma motongi itu terus naruh. Nah, kurma dalam satu batang itu bisa punya banyak manggar. Bisa 5, 6, bahkan di setiap penjuru itu ada. Nah, itu ketika manggar ini dibiarkan, dia tetap ada, cuman tidak bisa besar ketika nggak dikasih pejantan. Nah, perlu dikasih pejantan, dipotongi terus ditaruh, diselempit-selempit, no itu ya, diselempitnya itu bahasa Indonesia-nya dia apa? Disisipkan. Diselipkan di situ. Nah, nanti semut yang akan bekerja. Kemudian dia diedarkan ke seluruh bagian buah, akhirnya bisa besar. Ketika Nabi SAW datang pertama kali di kota Madinah, beliau melihat para sahabat melakukan seperti itu, pakai naik ya, ada yang pakai tangga, ada yang pakai alat biar bisa naik. Lalu beliau melihat kok rekoso banget kayak gini, ini terlalu banyak membuang tenaga. Naik dulu ke kurma jantan, ngambili itu, terus ditaruh di bawah, dipotongi, kemudian naik ke kurma betina satu-satu. Langsung beliau komentar, itu enggak ngefek, kayak gitu enggak ngefek. Hadza la yu'athiru syai'an. Itu tidak memberikan sama sekali. Mendengar seperti itu, para sahabat akhirnya menghentikan aktivitasnya. Ternyata ketika musim panen gagal. Lalu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "In kana nafi'an fala budda." Kalau memang itu manfaat, maka silakan kalian lakukan. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Hadisnya riwayat Muslim. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Sehingga sabda beliau kemarin itu berdasarkan zunun, dugaan. Tapi karena dugaan beliau, dan beliau tidak punya pengalaman dalam masalah ini, beliau orang Mekah. Di Mekah tidak ada kurma. Sekarang banyak yang jual, Pak. Di Mekah tidak ada kurma, banyak yang jual kurma. Ya, sama dengan di Indonesia. Tapi adanya di Madinah. Dan beliau sejak kecil tidak pernah ngerti seperti itu. Kalaupun pernah mampir di Madinah dulu waktu masih kecil, belum paham tentang masalah itu. Sehingga kebiasaan orang Madinah bertani kayak gini, Nabi SAW gak ngerti. Melihat seperti itu, beliau merasa aneh. Kok rekoso banget, terlalu banyak buang tenaga. Naik, turun, naik, lagi naik, naik. Berapa pohon nanti yang dinaiki? Biarkan saja, kalau memang Allah takdirkan berbuah kan berbuah. Ternyata gagal. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya apa yang beliau sampaikan, namun itu terkait masalah perkara dunia, beliau kembalikan kepada yang lebih paham. Seperti pengobatan. Pengobatan beliau tidak mengarahkan tabib, karena tabib lebih paham. Cuman beliau ngasih batasan, ini tidak boleh. Beliau ditanya apa hukum kodok mau dipakai untuk obat. Jawabannya, "Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlid difta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh katak. Karena enggak boleh dibunuh, gimana bisa dimakan? Yo, hidup-hidup ditelan. Terus nanti matinya keluar hidup gitu. Keluarnya juga masih hidup. Kalau keluarnya hidup enggak apa-apa, berarti kamu enggak bunuh. Ditelan hidup-hidup, keluarnya hidup juga. Nah, itu berarti enggak bunuh. Tapi kalau ditelan hidup, keluarnya mati, kamu membunuh. Berarti melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu ustaz ya. Beliau tinggal di sebuah daerah yang di situ banyak MTA-nya. Ada seorang takmir yang marbot di masjid menyampaikan pesan ke ustaz ini. "Saya mau ketemu Ustadz Empat Mata." "Mau ngapain?" "Bahas kodok." Itu bahas kodok itu ngajak pertemuan empat mata dengan empat mata dengan Ustadz. Karena dia punya pendapat bahwa kodok itu diperbolehkan. Baik. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini karena beliau tidak paham. Lalu beliau sampaikan, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kemudian perlu dibedakan ya. Yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Beliau tidak mengatakan, "Antum a'lamu bi ahkami amri dunyakum." Kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Sama atau beda? Beda. Sehingga kalau ada orang diingatkan, "Mas, ini tidak boleh, ini riba." "Riba dan bukan riba itu bukan urusan kamu. Kok kamu menghakimi orang lain?" Yolah, yang lebih paham tentang ini riba atau bukan itu siapa? Tokoh agama misalnya. Yang lebih paham hukumnya orang yang paham agama. Kalau bagaimana cara yang ribawi, nah itu kamu lebih paham. cara kamu melakukan transaksi riba gimana? Kayak gini, oh itu ustadz gak ngerti. Tapi kalau hukumnya bahasanya tindakan ini riba, ustadz paham. Kadang orang kan ngelesnya kayak gitu ya. Ini haram dan bukan haram bukan urusan ustadz. Ya enggak, kalau hukum haram dan bukan haram itu urusan yang paham agama. Sedangkan bagaimana teknisnya memang Anda yang lebih paham. Bedakan antara urusan dunia dengan hukum urusan dunia. Antum a'lamu bi amri dunyakum, dan beliau tidak bersabda antum a'lamu bi ahkami amri dunyakum. Nah, orang kadang enggak bisa membedakan dua hal ini. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau sudah dikawinkan lalu dijual, maka hasil buahnya menjadi milik pembeli, menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan. Maka hasil buahnya menjadi milik penjual kecuali jika pembeli mensyaratkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini dalil bahwa siapa yang menjual buah qad ubbira, dan dia sudah dikawinkan, fa inna thamratahu takunu libaihi, maka buahnya menjadi milik penjual. Wala tadkhulu fil bai', dan tidak masuk dalam objek transaksi. Mafhumnya berarti pemahaman kebalikannya, anna thamratal lati lam tu'bar tadkhulu fil bai'. Jika ada buah yang dia atau ada pohon yang dia belum dikawinkan, maka masuk dalam objek jual beli. Wa takunu lil mushtari, dan menjadi milik pembeli. Tayyib. Wa hadza min babit takhsis bis sifah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Laits bin Sa'ad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apa batasan dikawinkan dan tidak dikawinkan? Ulama yang mengatakan bahwa buah-buahan yang sudah dikawinkan lalu dijual itu menjadi hak milik siapa? Penjual. Dan ini pendapat jumhur ulama. Mereka beda pendapat. Terus batasan mengkawinkan itu apa? Pendapat pertama mengatakan mengkawinkan di sini adalah mengkawinkan karena ulah manusia, kok ulah? Mengkawinkan karena tindakan manusia. Sehingga kalau bukan dari perbuatan manusia maka enggak masuk. Misalnya seperti mangga, jambu, durian dan aneka buah-buahan yang ada di tempat kita, itu manusia diem saja, dia tetap berbuah enggak? Berbuah. Dia kawin karena apa? Faktor alam. Angin, lebah, kupu atau serangga-serangga yang hinggap di mana? Di bunga. Dia makan sambil menaruh butir putik di serbuk sari. Di apa namanya? Kok serbuk sari? Benang sari. Lalu terjadi perkawinan. Sehingga ini di luar aktivitas manusia. Tidak ada orang yang mau mengkawinkan mangga, itu tidak ada. Atau mengkawinkan rambutan, tidak ada. Biarkan saja nanti jadi sendiri. Dan salak, kalau salak harus ada tindakan manusia. Pendapat pertama di sini membagi ya. Kalau perkawinannya itu bifi'lin adami, karena aktivitas manusia, maka hasil buahnya milik penjual. Tapi kalau perkawinannya itu di luar aktivitas manusia, maka hasil buahnya milik pembeli. Dan ini pendapat Malikiyah, pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berdalil atau mereka berdalil dengan kalimat qad ubbirat, sudah dilakukan takbir. Wat takbiru huwat talqih, dan makna dari at takbir adalah at talqih. Sehingga ketika sudah dilakukan takbir, dilakukan talqih, maka upaya yang harus, maka di situ harus ada aktivitas manusia untuk melakukannya. Tapi kalau itu di luar manusia, maka tidak perlu di atau tetap menjadi milik pembeli, karena di sini tidak ada tindakan manusia. Wallahu a'lam. Kemudian ada yang berpendapat bahwa batasan ubbirat, batasan dikawinkan di situ adalah ketika dia sudah jadi calon buah. Ketika sudah jadi calon buah, baik yang mengkawinkan manusia atau karena faktor alam, sehingga selama dia terjadi perkawinan, terjadi perkawinan, ada calon buah, maka menjadi milik penjual. Misalnya begini, ada orang memborong apa ini, mangga. Nah, ketika akad dilakukan masih dalam bentuk bakal bunga, apa namanya, sebelum mekar itu kan ada bakal bunga ya. Anda bisa lihat jambu itu karuk, karuk sebelum mekar kelihatan, ada kelihatan, terus mekar. Nah, ketika mekar ada serbuk yang dia putih dan ada benang sari. Nah, baru terjadi perkawinan di situ. Sebelum mekar, nah ini berarti belum terjadi perkawinan. Kalau akadnya sebelum mekar, yang di sini diistilahkan dengan tasyakkukut talak. Yang diistilahkan dengan tasyakkukut talak, belum mekar. Maka ini menjadi hak milik pembeli. Belinya kapan? Dulu belum mekar. Ya sudah ada calon-calon kembang, tapi belum mekar. Berarti belum terjadi apa? Talqih, perkawinan. Maka menjadi milik siapa? Pembeli. Tapi kalau sudah mekar, baru diakadkan, lalu terjadi perkawinan, bahkan sudah jadi buah kecil-kecil, maka menjadi milik penjual. Ini pendapat Malikiyah. Dalam salah satu pendapat yang lain, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Kok rumit kayak gini ya? Banyak yang perlu dihafalkan. Ya, karena mungkin kita tidak banyak berkepentingan. Di sini yang suka borong buah ada? Enggak ada. Baik. Mungkin pemirsa di rumah ada ya. Di sini tidak ada. Makanya karena tidak banyak berkepentingan, ya kita baca sebagai tambahan pengetahuan. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Dan kita punya waktu 10 menit. Nanti tanya jawabnya di luar tema jadinya ya. Karena materi ini kita tidak melakukannya. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang salam, utang dan rohan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Baiklah, jazakallahu khairan pada Ustaz Aminur Baid atas materi yang sudah disampaikan. Untuk pertanyaan bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, mungkin dipersilahkan. Dan mungkin untuk kesempatan pertama ini kita akan membacakan pertanyaan yang masuk dari Radio Muslim, Ustaz. Nah. Baiklah, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita ingin menghindari riba untuk pembelian sepeda motor dengan cara membeli langsung kepada pemiliknya dengan metode diangsur atau dicicil, akan tetapi setelah berjalan oleh pemiliknya akhirnya kita disuruh bayar ke bank, apakah Bagaimana dengan hal seperti ini Ustaz? Jika kita sudah memberikan uang sebesar 5 juta dan kekurangannya harus dibayar lewat bank selama 1 tahun. Baik, itu sebelum mekar atau sudah mekar? Tidak ada hubungannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membeli sepeda motor dari pemilik langsung, baik secara kredit maupun secara tunai, hukumnya dua-duanya diperbolehkan dan insya Allah tidak ada riba di sana. Kemudian sudah membayar DP senilai berapa tadi? 5 juta. 5 juta. Sisanya diserahkan ke bank. Iya. Oleh penjual disuruh langsung bayar ke bank saja. Tadinya kan mencicil ke penjual ini. Disuruh langsung bayar ke bank. Ke bank. Senang banknya ya? Dikasih duit? Apa? Kalau itu hanya untuk lalu lintas uang, nggak jadi masalah. Itu kan metode pembayaran saja. Sebelumnya dia nyicilnya langsung ke pembeli, langsung ke penjual secara tunai. Berarti kan orangnya datang ke rumahnya penjual, ngantar duit, diwadahi amplop. Nah itu los nanti jadinya. Berapa amplop itu harus dikorbankan. Tapi kalau kemudian pakai sistem transfer, nah ini lebih ikhlas karena nggak diketahui orang lain. Dan ini sifatnya hanya teknis pembayaran, tidak mempengaruhi hukum. Wallahu a'lam. Mungkin harus diperjelas kembali kali saat pertanyaan ini, apakah oleh penjual sertifikatnya di BPKB-nya digadaikan ke bank atau bagaimana, mungkin agar lebih jelas. Wallahu a'lam. Tapi dohirnya itu hanya sebatas masalah teknis pembayaran. Baik. Mas besok ditransfer saja, jangan diantar ke rumah kan gitu ya? Sehingga memudahkan bagi pembeli sebenarnya. Kalau kan harus diantar ke rumah, belum tentu ada orangnya. Nanti janjian dulu repot. Tapi kalau transfer ke bank, meskipun tengah malam bisa. Nah. Baiklah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan kedua, kami adalah pengusaha konter dan kami menerima servis HP. Apakah boleh kami membeli spare part HP yang tidak asli untuk memperbaiki spare part HP yang rusak? Apakah boleh membeli spare part HP yang tidak asli untuk mengganti spare part HP yang rusak? Spare part itu ada hakinya enggak? Hak cipta intelektual. Ada atau tidak? Seperti HP ini ya. Kalau HP saya ada mereknya, tapi jaketnya kan tidak ada mereknya. Dan ini tidak harus berasal dari produsen yang sama. Ini tidak ada haki. Orang mau niru dengan model apapun bebas. Dan seperti ini nggak bisa didaftarkan di haki. Salah satu kawan saya kerja di situ, untuk bisa didaftarkan di haki itu harus punya nilai keunikan yang dia bisa dianggap sebagai sebuah karya. Tapi sesuatu yang sangat umum tidak bisa dijadikan haki. Anda misalnya memproduksi bendera merah putih ukuran kecil, ini mau saya hak ciptakan. Tidak bisa Pak. Kenapa tidak bisa? Terlalu umum. Ini misalnya dikasih ukuran selisih 1 cm, 2 cm, itu terlalu umum. Tidak bisa dibuat hak cipta. Beda dengan HP, kalau HP fiturnya ada sendiri. Kemudian apa lagi? Nanti softwarenya ngerancang dan seterusnya. Maka ini bisa dihakikan. Nah saya tidak tahu spare part itu harus ada hakinya atau tidak. Kalau tidak ada benda yang sifatnya umum kayak gini, maka meskipun tidak ori tidak apa-apa. Headset itu kan tidak harus sepasang ya. Headset kita mereknya apa? Wah, sudah tidak karuan. Dulu waktu baru dikasih, tapi hilang. Terus beli headset baru lagi. Nah, ketika kita beli headset yang baru, belum tentu satu tipe. Dan orang nggak mempermasalahkan, karena ini nggak bisa dihakikan. Maka muncul banyak model. Insya Allah kalau dia tidak masuk dalam kategori objek yang harus ada hak ciptanya, maka tidak disyaratkan harus ori. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa dipahami dengan baik. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari peserta kajian. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya tentang beberapa hukum mengenai suami saya yang ojek online. Yang pertama, apakah boleh menawarkan atau menjual saldo GoPay atau OVO ke penumpang? Apakah ini bisa disamakan seperti menjual HP atau token listrik? Waalaikumsalam warahmatullah. Sudah pernah dinasihatkan oleh Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi bagi para driver ojol, ojek online, sah-sah saja dia bekerja di situ. Tapi untuk yang satu ini, yaitu menawarkan top up GoPay atau OVO, tolong dihindari. Tidak boleh ya. Dan ini beda dengan pulsa atau token listrik, karena kalau pulsa dan token listrik itu bukan uang. Kalau GoPay itu masih berbentuk uang, maka GoPay langsung dimanfaatkan tidak bisa. GoPay dipakai nelpon bisa tidak? Tidak bisa. Saya butuh paket internet pakai GoPay bisa? Tidak bisa. Ini GoPay-nya kok gak medun-medun toh mas? Kok pulsa kuntek GoPay-nya ramungga? GoPay-nya gak berkurang. Nah, GoPay gak bisa dipakai di situ pak. Berarti dia baru bisa dipakai kalau kita melakukan akad yang kedua. Beda dengan telepon. Telepon langsung bisa dipakai, enggak perlu akad lagi. Saya punya pulsa 100.000, mau tak pakai telepon, ngubungi Telkomsel, saya mau pakai telepon 20.000, tak akad 20.000. Baru bisa telepon 20.000. Ada kayak gitu? Enggak ada. Tapi langsung dipakai, langsung dipakai. Sehingga kalau pulsa itu jasa, paket jasa sebuah layanan tertentu, sedangkan kalau GoPay itu alat pembayaran. Dan itu dua hal yang berbeda. Token listrik juga sama, itu paket jasa dan bukan alat pembayaran. Makanya pulsa gak bisa jadi duit, gak bisa dipakai sebagai alat pembayaran. Yufid dulu sudah punya keinginan seperti itu. Kita menjual aplikasi yang nilainya cuma 10.000, 20.000 di iTunes Store ya, dan juga di Play Store. Ini nilainya sekecil ini 10.000, Arab tuku ndak transfer sih. Kelamaan. Akhirnya kita usul, kita punya saran, datang orang Telkomsel ke kantor, bisa enggak pulsa ini saya jadikan sebagai alat tukar? Caranya gimana? Nanti siapa yang beli dari Yufid aplikasi, bayarnya pakai pulsa, transfer pulsa 10.000, terus kita tampung sehingga Yufid punya pulsa 1 juta misalnya. Nah, nanti setelah akumulasi kita antarkan ke Telkomsel, saya mau uangkan pulsa 1 juta ini. Nanti tinggal mintanya ke Telkomsel duit, pulsanya kita kembalikan. Enggak bisa katanya. Bukan ini, bukan ini, beda dengan Lombok Mas ya. Terus didol ning tengkulak untuk duit. Beda dengan apa? Beras. Ini sudah terbit, enggak bisa ditarik. Sehingga dalam hal ini tidak bisa dijadikan sebagai uang. Wallahu a'lam. Masih ada waktu Ustaz? Ya. Baik, kita akan, sebelum kita membacakan pertanyaan dari Radio 1 Lombok, mungkin ada sedikit pengumuman bahwa infak yang beredar pada kajian fikih muamalah kesempatan kali ini, infak tersebut akan digunakan sebagai wakaf bagi Madinah Islamic Center. Dan alhamdulillah pada kesempatan 2 pekan yang lalu atau tanggal 29 Oktober telah terkumpul uang infak sebesar Rp2.103.700. Baik, dikelilingkan lagi Mas, 7 kali putaran. Baik, ada pertanyaan dari Radio 1 Lombok Ustaz. Apakah uang yang kita pinjamkan ke orang lain itu terkena zakat, dan bolehkah zakat tersebut kita berikan ke keluarga dekat saja? Apakah uang yang kita pinjamkan ke orang lain terkena zakat? Jawabannya, jika yang kita pinjamkan ke orang lain itu lancar, masuk dalam kategori piutang lancar, maka kena zakat. Tapi kalau macet dan kayaknya tidak ada harapan untuk balik, maka dizakati nanti pada waktu pelunasan. Piutang itu dibagi menjadi dua, piutang lancar dan piutang macet. Kalau lancar, lancar itu dalam arti ditagih sewaktu-waktu bisa. Dan kalaupun dia ditagih, dia punya, dia bisa ngasih, maka piutang seperti ini dizakati. Tapi kalau macet, tidak dizakati sampai piutang itu dibayar. Wallahu a'lam. Kemudian bolehkah memberikan zakat kepada keluarga? Jawabannya, itu yang lebih dianjurkan. Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan, shadaqatun lil fuqara'i wal masakin shadaqatun. Wa shadaqatun lil aqrabina shadaqatun wasilah. Zakat yang diserahkan kepada fakir miskin itu nilainya hanya zakat. Tapi kalau diserahkan kepada keluarga yang miskin, maka nilainya dua, zakat dan silaturahmi. Sehingga hasilnya lebih, pahalanya lebih besar. Wallahu'ala. Baik, ada pertanyaan dari Radio 1 Lombok kembali. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah mengambil buah yang jatuh dari pohonnya di kebun orang karena disayangkan buah tersebut mubah? Waalaikumsalam warahmatullah. Jawabannya boleh. Bahkan tidak hanya yang jatuh, yang di atas boleh diambil bagi yang lewat. Insyaallah nanti saya bacakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin tentang ini. Sahibah ha'il. Sehingga bagian dari hak sesama muslim ketika dia melewati sebuah kebun, lalu dia melihat ada buah, dia boleh mengambil sebagian min ghairi tamawwal, tapi tidak boleh dijual. Ini ngambil untuk dimakan. Sudah selesai. Seperti ini, tradisi kayak gini di tempat kita sudah mulai banyak. Kalau mau ngambil, ngambil saja. Artinya itu jadi izin umum meskipun pemiliknya tidak ada, dan dia dibenarkan oleh syariat. Di beberapa kebun masuk, suruh ngambil makan silahkan, tapi dibawa keluar tidak boleh. Kebun buah naga di atas itu kan ada yang kayak gitu ya. Kalau mau makan silahkan, tapi kalau kemudian dibawa keluar, hukumnya dilarang. Insyaallah di kesempatan lain akan kita bacakan hadisnya, dan insyaallah hukumnya diperbolehkan. Nah, baik, ada satu pertanyaan dari peserta kajian pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum, saudara saya mendapat warisan rumah dari almarhum bapaknya yang dulu bekerja di kantor pajak. Karena takut uang haram atau harta haram, rumah tersebut dijual dan uang hasil penjualan rumah tersebut dibakar. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Hukum membakar uang. Jazakallahu khairan. Kalau duit goreng sedikit ya, tapi kalau jual bakar. Membakar uang hukumnya dilarang. Dan ini termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Kalau Anda tidak berkenan untuk mengambil harta itu, maka jadikan sebagai penebus dosa orang tua, bukan malah dibakar. Artinya orang tua mendapatkan harta ini misalnya dengan cara yang gak benar, karena bentuknya menarik harta dari orang lain. Anda ngetrek mungkin tidak bisa, siapa saja yang dulu ditarik, Anda tidak bisa ngetrek. Maka sebagai gantinya, serahkan harta ini ke negara, ke Baitul Mal, dan nanti akan digunakan untuk fasilitas umum. Terus kalau tidak mungkin gimana? Serahkan ke negara, ya tidak terjun, nyangkut di atas misalnya, nggak turun-turun. Ya kalau Anda misalnya nggak yakin nanti uang itu akan kembali ke rakyat, maka bisa dibagikan ke fakir miskin atau digunakan untuk perbaikan jalan yang bisa Anda lakukan melalui Pak RT atau Pak RW. Itu lebih maslahat, bukan dengan cara dirusak, dibakar. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.